Apakah manusia pada hari kiamat dibangkitkan dengan jasad atau ruhnya saja? Ya, dibangkitkan dengan jasad dan ruhnya ya, jasad yang dia pakai itu dibangkitkan. Nah, itu banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya Nabi SAW melihat sahabat sebagiannya beruduk, kakinya tidak dicuci tapi diusap saja. Maka Nabi berteriak dengan suaranya yang paling keras, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Yang ditunjuk tumit-tumitnya dari api neraka. Bahwa ini yang diancam pada hari kiamat dengan apa? Api neraka. Baik.